tentang tembang ini. Mudah-mudahan tembang kita bisa disukai semuanya ya. Lagu terbaru dari malam. Jangan menangis, hati kerasa teriris. Oh, yang lalu biar berlalu, maafkanlah kesalahanku. Aku pun telah menyadari, takkan ku ulang kembali. Sadarlah. Mengapa tak semisal dulu? Sebelah sini. Halo semua. Katakan salahku, katakan sayangku. Hati ini menangis sedih, mengapa kau jadi begini? Aja barang, balapa. Jangan menangis, hati terasa teriris. Oh, yang lalu biar berlalu, maafkanlah kesalahanku. Aku pun telah menyadari, takkan ku ulang kembali. sayangi, hati terasa teringis. Oh, yang lalu biar berlalu, maafkanlah kesalahanku. Aku pun telah menyadari, tak akan ku pulang kembali. Hingga kau campakkan diriku, apakah salahku, apakah dosaku?